Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita lanjutkan pembahasan tentang sholat sunnah fajar. Nah, kita mulai dari hadis yang ke-1103. Qala rahimahullah wa an Abi Abdillah Hilal ibni Rabah radhiyallahu anhu muaddini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu atah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyu'dhinahu bisolatil ghadati fasagolat Aisyatu Bilalan bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan faqama Bilal fa'adhanahu bis-salah wa taba'a adhanahu falam yahruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma kharja salla bin-nas fa'akhbarahu anna Aisyata saghalathu bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan wa annahu abta alaihi bil khuruj faqala ya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inni kuntu raqatu raqatil fajri faqala ya rasulullah innaka asbahta jiddan faqala law asbahtu akthar mimma asbahtu la raqatuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma rawahu Abu Dawud bisnadin hasan. Dari sahabat yang mulia Abu Abdillah Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala an muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Bilal pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta izin kepada beliau mengumandangkan adzan sholat subuh. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyibukkan Bilal dengan suatu urusan yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Bilal sampai benar-benar pagi. Maka Bilal pun bangkit untuk memandangkan adzan sholat. Dan Bilal, naam, mempercepat jarak lafaz adzannya karena sudah agak siang ya. Nah, tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum keluar. Ketika beliau keluar, langsung sholat subuh bersama dengan jamaah. Kemudian Bilal memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Ummul Mukminin menyibukkan dirinya dengan suatu urusan yang ditanyakan oleh Ummul Mukminin kepada Bilal sampai adanya agak siang, ya. Naam. Tapi ternyata Nabi juga keluarnya enggak langsung, agak telat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku tadi sholat dua rakaat fajar terlebih dahulu. Maka Bilal pun berkata, wahai Rasulullah, engkau sudah agak siangan sholat subuhnya. Maka Nabi pun bersabda, seandainya aku lebih kesiangan lagi, nah, daripada yang tadi, aku tetap sholat dua rakaat sunnah subuh dulu. Aku tetap memperbagus dan mempercantik sholat dua rakaat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Nah, dalam hadis ini menunjukkan beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa Bilal radhiyallahu ta'ala anhu juga mengumandangkan adzan subuh. Ya. Nah. Di samping itu ada muadzin yang lain, yakni Ibnu Ummi Maktum, yang lebih sering adzan awal, ya. Nah, oleh sebab itulah, karena Bilal ini adalah muadzin tetap di Masjid Nabawi saat itu, maka ada sesuatu yang mau ditanyakan oleh Aisyah kepada Bilal, sehingga saat adzan sudah agak kesiangan, ya, nah, tidak awal waktu subuh, tapi agak siang sedikit yang menyebabkan sholatnya molor, ya. Nah, taib. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung sholat subuh, tapi beliau sholat sunnah dua rakaat fajar terlebih dahulu, sekalipun sholat subuhnya agak molor sedikit. Nah, di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kalau masih memungkinkan untuk sholat sunnah fajar, maka hendaknya kita berusaha sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh dimulai. Termasuk kalau kita qadarullah kesiangan, kemudian sholat subuh di masjid sudah selesai jamaahnya, maka kita sholat sunnah fajar dulu dua rakaat, baru sholat subuh. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat sunnah fajar ini adalah sholat sunnah rawatib yang paling muakkad. Sampai kesiangan pun tetap dilaksanakan. Ya. Nah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa sholat sunnah fajar itu hendaknya dilaksanakan dengan bagus, sebagus mungkin. Nah, walaupun disunahkan ringan, rakaat pertama membaca kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kul huwallahu ahad, ringan tapi bagus, tumakninah, gerakannya yang bagus, yang sempurna, karena itu adalah sholat sunnah rawatib yang paling muakkadah, yang pahalanya seandainya diwujudkan dengan kenikmatan dunia seisinya lebih baik pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat sunnah dua rakaat fajar, ya, sholat sunnah qoblah, qobliyah subuh. Nah, baik. Selanjutnya bab yang ke-197 ini masih berkaitan dengan sholat sunnah dua rakaat qobliyah subuh. Bab tahfifi ra'atil fajri wa bayani ma yukra'u fihima wa bayani waktihima. Bab memperingan dua rakaat sholat sunnah subuh, kemudian apa yang dibaca pada dua rakaat itu dan keterangan tentang waktunya. Hadis yang ke-1104. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subhi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil laha yusalli raka'atil fajri fa yukhaffifuhuma hatta aqula hal qara'a fihima bi umil Qur'an. Wa fi riwayatil Muslim kana yusalli raka'atil fajri idza sami'al adhan wa yukhaffifuhuma wa fi riwayatin idza tala'al fajr. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa salat dua rakaat ringan antara adzan dan iqamah dari salat subuh. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat dari Aisyah beliau berkata, Nabi sholat dua rakaat fajar, kemudian memperingan dua rakaat itu, sampai aku bertanya, apakah Nabi membaca Al-Fatihah pada dua rakaat tadi? Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat dua rakaat subuh ketika mendengar adzan dan memperingannya. Dalam riwayat ketika sudah terbit fajar shodiq. Nah, jadi di sini ada beberapa sunnah terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah dua rakaat subuh. Yang pertama dilaksanakan dengan ringan. Jadi tidak berlama-lama, ya, tapi ringan, ringan tapi sempurna, ya. Nah, yang kedua pelaksanaannya setelah adzan subuh. Ini termasuk antara adzan dan iqamah, ya. Kalau belum adzan, enggak, ya, setelah adzan. Ini pertanyaannya, dilaksanakan di masjid atau di rumah? Kalau imam, sebaiknya di rumah. Kalau makmum, dipertimbangkan. Kalau sholat di rumah, telat apa tidak sholat subuhnya? Kalau tidak telat maka sholat di rumah. Tapi kalau takut telat maka berangkat ke masjid, ya, nanti setelah selesai adzan baru sholat dua rakaat subuh dengan ringan di masjid. Begitu, ya. Hadis berikutnya yang ke-1105. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al-muadzinu lis-subhi wa bada as-subhu sallar ataini khafifataini muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tal al-fajru la yusalli illa ataini khafifatain. Dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika muadzin selesai adzan subuh dan telah nampak waktu subuh, beliau salat sunnah 2 rakaat ringan. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika terbit fajar shodiq beliau tidak sholat sunnah kecuali 2 rakaat yang ringan. Nah, jadi benar-benar ada tahfif ya, memperingan, jangan malah berpanjang-panjang ya, berlama-lama sholat sunnah fajar itu sunnah. Adapun faedahnya, kenapa sholat sunnah fajar harus ringan? Lihat tasyal waktu lil fardhi, agar waktu pelaksanaan sholat subuh longgar ya, tidak sampai terbit matahari. Apalagi ketika itu imam membaca bacaan yang agak panjang. Ini kalau terlalu lama sholat sunnah fajarnya, khawatir pelaksanaan sholat subuh terlalu mepet. Mepet, takut terbit fajar. Terbit apa ini? Matahari. Nah, hadis berikutnya yang ke-1106. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna masna wa yutiru bir'atin min akhir lail wa yusalli ra'atain qabla salatil ghadati wa ka'anna al-adana bi udunaihi. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau salat malam ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, masna-masna. Kemudian witirnya 1 rakaat di akhir malam. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Dan sholat tadi seolah-olah iqamah ada di kedua telinga beliau. Al-adhan di sini maknanya ialah iqamah ya. Seolah-olah iqamah itu sudah terdengar di telinganya Nabi, sehingga beliau melaksanakan sholat sunnah fajar tadi dengan ringan ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Muttafaqun alaih. Bukan berarti iqamat dikumandangkan padahal Nabi belum keluar, tidak ya. Tapi ini ungkapan betapa ringannya, ringkasnya sholat sunnah fajar, seolah-olah iqamah sudah terdengar di kedua telinganya Nabi. Nah, kalau sholat sunnah iqamah dikumandangkan, tinggal sedikit rakaatnya kan sudah mempercepat ya kan. Nah, kayak gitu. Ini istilahnya itu memperingkas, memperingan sholat sunnah fajar. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah bahwa sholat tahajud, sholat malam ini afdolnya masna-masna. dua rakaat salam, dua rakaat salam, gitu ya. Nah, taib. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa sholat malam itu ditutup dengan apa? Witir. Witir yang paling sedikit satu rakaat. Nah, ya. Ya, ini kalau yang masih susah bangun, ya berusaha untuk bangun, ya sholat malam. Begitu di sholat malam ini termasuk kebutuhan kita semua, ya, agar sehat jasmani dan rohani. Caranya yaitu kalau tidur jangan begadang, ya. Terus pokoknya kalau enggak ada urusan, jangan cari-cari urusan. Dan langsung tidur saja. Nah, kalau cari-cari urusan, banyak urusan, ya. Nah, kita habis sholat isya, kalau memang tidak ada urusan, sudah habis. Siap-siap tidur. Ya, jangan cari-cari urusan. Kalau cari-cari urusan, ya, gak habis-habis urusan itu, ya. Nah, gak usah kita terlalu menghiraukan komentar-komentar orang jam segini sudah tidur. Nah, jangan, gak usah. Tidur itu hak saya, ya. Nah, tidur di awal malam itu seger. Nah, gitu. Nanti bisa bangun sebelum subuh seger, bisa sholat tahajud tambah seger, ya. Nah, kalau memang nggak bisa banyak, ya dikit-dikit nggak apa-apa. Sholat tahajud itu dua rakaat, witirnya satu rakaat. Yang penting rutin, ya. Nah, daripada langsung, nah, sholat tahajud 10 rakaat, witirnya 3 rakaat atau 1 rakaat. Habis itu enggak pernah tahajudan lagi. Nah, ini, nah, sekali untuk 1 bulan gitu. Ya. Lebih baik sedikit-sedikit tapi rutin. Barakallahu fikum. Jadi kita jadikan kesempatan sholat malam itu untuk menyegarkan pikiran, untuk menyegarkan badan, ya. Nah, Ibnu Qayyim rahimah ta'ala menyatakan di antara terapi yang paling sehat untuk sehat jasmani rohani adalah melaksanakan sholat malam. Nah, kok usah terlalu jauh dari subuh, nanti malah ngantuk, bablas, subuhnya gak jamaah. Salah ini, ya. Naam, tahajud rutin tapi jamaah subuh, naam, rutin bolos. Nah, ini salah, ini terpedaya oleh syaitan, ya. Dia membanggakan tahajudnya tapi nilainya merah sholat jamaah subuhnya. Ini salah, salah besar, ya. Nah, makanya menghindari ngantuk dan bablas sampai kesiangan subuhnya tadi, ya, pelaksanaan sholat malamnya itu mimpit-mimpit subuh saja, ya. Nah, kalau memang pengen supaya enggak ngantuk, ya sebelum sholat habis bangun nyapu rumah atau nyuci piring atau nyuci baju, ya. Nah, kenapa kalau gerak gitu melek, tapi kalau langsung itu dan atau lagi, ya. Nah, barakallahu, jadi perlu untuk kita latihan. Barakallahu, semoga tidur kita barokah, bangun tidur juga barokah, dan mengawali pagi dengan barokah. Nah, ini penting. Tapi walaupun kita bukan penjual makanan atau minuman yang harus dimasak tengah malam, ya. Nah, kalau itu kan ada motivasi yang lain juga, ya. Nah, memang harus bangun jam 12, ya, untuk produksi supaya bisa diedarkan sebelum subuh. Ya. Nah, kemudian diselai dengan sholat tahajud. Ya. Nah, ya sah-sah saja. Ya. Nah, mereka ini yang biasanya termotivasi untuk bangun. Adapun kalau yang tidak produksi di jam-jam tadi biasanya, yaitu bangunnya agak susah, ya. Apalagi kalau suka begadang malam, ya. Nah, suka ngopi bareng, itu kopi bareng itu, ya. Sampai larut malam, ya. Kumpul-kumpul, ya itu. Pulang nggak bisa langsung tidur. Ya pengaruh kopinya, ya pengaruh kumpul-kumpulnya, nah, sehingga tidurnya selalu malam, bangunnya susah. Nah, jadi dirubah kebiasaannya, ya. Nah, tapi jangan suka bikin acara malam-malam. Olahraga Ustaz, ya, olahraga jam 12 malam, habis itu bangun gak? Gitu. Kalau memang gak bisa bangun sholat tahajud, gak sehat. Gitu. Subuhnya susah bangunnya, ya kenapa? Capek habis olahraga malam gitu. Padahal olahraga itu menyegarkan, ya, malah bikin males. Ini berarti ada yang gak beres. Ya, begitu. Jadi intinya tadi ya, enggak apa-apa, silakan begadang malam, tapi harus bisa bangun. Ya, nah, tapi saya yakin tidurnya kurang, ya. Kalau tidurnya kurang itu penyebab penyakit datang, bidillah. Kenapa? Kurang tidur. Baik. Bisa lanjut pada subuh, nah itu intinya, ya. Nah, habis subuh tidur lagi, ya. Duhur bangun. Baik. Dapat uang enggak? Ya enggak dapat. Nah, pelanggan sudah lari ke yang lain, ya. Itulah barokah waktu pagi tadi. Bukan haram, ya, tapi enggak dapat barokahnya, ya. Taib, barakallahu fikum. Jadi ini nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk ikhwah semua. Salat malam ini adalah dijadikan skala prioritas, ya. Nah, agar hidup kita lebih barokah, ya. Nah, pikiran jernih, tubuh sehat. Nah, tidur jangan terlalu malam. Kemudian hadis berikutnya yang ke-1107. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi atil fajri fil ula minhuma qulu amanna billah wa ma unzila ilaina al ayah allati fil baqarah wa fil akhirah minhuma amanna billah washhad bi anna muslimun wa fi riwayatin wa fil akhirah allati fi ali imran ta'alu ila kalimatin sawa'in bainan wa bainakum. Nah, rawahuma Muslim. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat sunnah fajar rakaat pertama itu membaca qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, ya, itu ayat yang ke-136. Dan rakaat yang terakhir membaca amanna billah washhad bi anna muslimun. Nah, surat Ali Imran ayat 52. Satu ayat. Nah, ya. Nah. Dalam riwayat yang lain, sama-sama riwayat Imam Muslim, rakaat terakhir membaca ayat ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ali Imran ayat 64. Jadi terkadang membaca amanna billah wa syahid bi anna muslimun, Ali Imran ayat 52, terkadang membaca ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, Ali Imran ayat 64. Nah, ini sunnah yang hampir jarang dilakukan karena enggak semuanya hafal ayat itu ya. Tapi sebetulnya mudah dihafalkan kalau cuma satu ayat ya. Nah. Kemudian hadis berikutnya yang ke-1108. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ra'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat sunat dua rakaat fajar membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan qul huwallahu ahad rakaat yang kedua. Nah, ini yang sering diamalkan ya. Nah, banyak yang hafal. Jadi boleh sekali-kali ini, sekali-kali yang tadi. Hadis berikutnya yang ke-1109. Wa ibn Umar radhiyallahu taala anhu maqal ramaktu nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran yaqra'u fir'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul wallahu ahad, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku mengamati Nabi sallallahu alaihi wasallam selama satu bulan penuh. Beliau ternyata ketika sholat sunnah fajar dua rakaat membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan qul wallahu ahad rakaat yang kedua. Riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, ya. Jadi ini bacaan sunnahnya seperti itu. Jangan yang lainnya, walaupun enggak dilarang baca surat-surat yang lain, tetapi mengamalkan sunnah itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya. Nah, bab berikutnya masih tentang sholat sunnah dua rakaat fajar. Bab yang ke-198. Bab istihbabil ibtija'i ba'da ra'atil fajri ala jambil aiman wal hasi alai sawa'un kana tahajjud bil lail amla. Disunahkan berbaring setelah melaksanakan dua rakaat sunnah fajar di sisi yang kanan, dan itu dianjurkan baik orang tadi sholat tahajud atau tidak. Yang kan biasanya kan habis sholat tahajud ya kan. Nah, kemudian nunggu adzan, selesai adzan langsung sholat sunnah fajar, terus berbaring sejenak di sisi yang kanan ya. Sejenak, sejenak ya, jangan tidur. Sejenak kemudian ke masjid. Nah, ya. Baik yang tadi sholat tahajud atau tidak. Nah, para ulama menjelaskan bahwa hal ini dilaksanakan di rumah. Nah, tidak di masjid sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi SAW. Sudah kalau di masjid ganggu ya. Nah, jamaah sudah duduk di sof, berbaring semua gitu kan, kayak kontes tidur ya, nak, ya di rumah. Jika memungkinkan sholat sunnah fajar di rumah dan tidak ketinggalan jamaah, ya itu afdol. Tapi kalau sudah bangkit sebelum adzan, ya dilaksanakan di masjid sholat sunnah fajarnya. Tapi enggak pakai berbaring di sisi kanan, ya, karena di masjid. Hadis yang ke 1110. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sholatil fajri ittaja ala syikil ayman. Rawal Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat 2 rakaat fajar, beliau berbaring di sisi tubuhnya yang kanan. Riwayat Imam Bukhari. Hadis berikutnya yang ke 1111. Wa anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina ayyafirgha min salati isya ila al-fajri ihda asratar atan yusallimu baina kulli atain wa yutir bi wahidah fa idza saqata al-muadzin min salati al-fajri wa tabayyana al-fajru wa ja'a al-muadzin qama faraqa ra'atain khafifatain thumma taja'a ala sikil ayman hakada hatta ya'tiya al-muadzin lil iqamah. Rawahu Muslim. Qauluha yusallimu baina kulli atain hakada huwa fi Muslim wa ma'nahu ba'da kulli ra'atain. Juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa setelah salat isya, na'am, beliau salat tahajud setelah tidur sampai datang subuh sebanyak 11 rakaat. Salam setiap 2 rakaat dan witirnya 1 rakaat. Ketika muadzin selesai mengumandangkan salat subuh dan subuh telah nampak, kemudian datanglah muadzin, Nabi pun kemudian salat rakaat 2 rakaat ringan salat sunah fajar, kemudian berbaring di sisinya yang kanan sampai datang muadzin untuk memanggil beliau agar salat dilaksanakan, ya, iqamah tadi itu. Jadi beliau dipanggil sama muadzin di rumahnya. Nah, rumahnya kan sampingnya masjid, ya. Nah, gimana Nabi? Saya siap, ya. Baru iqamah, ya. Ini riwayat Imam Muslim. Maksudnya salam di setiap 2 rakaat, maksudnya ialah setiap setelah selesai 2 rakaat. Salat malam itu begitu, ya. Rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 5 kali jadi 10. Terus 1 rakaat salam witir. Nah itu. Setelah itu adzan subuh. Setelah itu salat sunah fajar. Setelah itu berbaring sejenak di sisi yang kanan. Setelah itu salat subuh berjamaah. Nah. Kalau rentetan itu dilakukan rutin, masyaallah. Bagus untuk ketenangan pikiran dan kesehatan badan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan itu sudah dijadikan sebagai kebiasaan para salafus sholih. Nah, semangat mereka itu ada di situ. Nah, kekuatan mereka ada di sana. Nah, baik. Kemudian hadis berikutnya yang ke 1112. Wa anna Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum atal fajri falyataji ala yamini. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bi asanid sahiha. Qala At-Tirmizi hadisun hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai sholat sunnah fajar, maka perbaringlah di sisi tubuhnya yang kanan. Ini riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, sama ya. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya para salaf berpendapat sunnahnya itu di rumah, berbaringnya tadi itu, tidak di masjid. Sholat sunnah fajar dilakukan setelah sholat tahiyatul masjid. Nah, jika dia niati dua-duanya, enggak apa-apa. Ya, nah, dengan catatan sudah adzan subuh. Ya, misalkan kita datang ke masjid sudah adzan subuh, kita niat tahiyatul masjid plus sholat sunnah fajar bisa. Tapi kalau yang sebelum adzan datang ke masjid, ya sholat tahiyatul masjid dulu. Ketika adzan dikumandangkan selesai, baru sholat sunnah fajar. Di beberapa keterangan, waktu mustajab doa adalah antara adzan dan iqamah. Bagaimana mengkompromikan dengan berita berbaring sebelah kanan setelah sholat sunnah fajar? Ya sambil berdoa, ya. Jadi berbaring sambil berdoa, ya, enggak ada masalah. Doa itu enggak harus duduk, berbaring bisa, sambil berdiri bisa, sambil jalan bisa, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak ada benturan antara riwayat satu dengan yang lain. Semuanya bisa dikompromikan. Yang penting itu kitanya, ya, mampu enggak melaksanakan. Kalau sudah mampu, mampu enggak kita menjaganya? Istiqomah. Nah, ingat ya, ini sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada mendapatkan dunia seisinya. Jangan sampai wah, nanti telat ini kerjanya kalau enggak sholat. Oh, kalau sholat sunnah fajar ya, pokoknya enggak sholat sunnah fajar, juga sholat subuh jamaah langsung ke kantor. Nah, mengejar apa? Dunia. Dapat berapa? Untungnya gajinya itu cuma 3 juta per bulan. Ini dapat dunia seisinya dan lebih baik lagi. Walaupun penjual bubur ayam, walaupun penjual gorengan, walaupun jualan nasi bungkus, ya, nah, tapi dia dapat dunia tadi, dapat pahala yang lebih baik daripada dunia seisinya. Begitu ya. Nah, yang itu cuma dapat 3 juta atau paling tidak standar berapa? 6 juta ya. Nah, 6 juta. 5. Nah, kalau bisa mengkompromikan bagus ya. Dapat dunia seisinya plus 5 juta ya. Nah, barakallahu fikum. 5 juta jangan sombong. Sedikit. Nah, sekali makan di restoran 5 juta. Ya, 5 miliar gitu baru ya boleh gaya, tapi enggak boleh. Ya, nah, itu pun masih kalah dengan yang bisa sholat sunah fajar. Ya, mau 5 miliar ya, nah. Cepat habis ya. Nah, cukup untuk bangun masjid satu unit. Ya, taibar kofikum. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.